Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan salah satu di antara akhlak mulia yang dihasung dalam syariat ini, yakni as-syaja'ah, sifat pemberani, di mana termasuk di antara wujud as-syaja'ah adalah bagaimana seseorang menyampaikan ucapan yang benar yang dia lakukan pada saat yang tepat, yang tidaklah kewibawaan seseorang menghalangi dia untuk menyampaikan kebenaran tersebut dengan didasari keyakinan bahwa tidaklah penyampaian yang benar tersebut akan menjadi sebab mendekatkannya kepada kematian ataupun menjauhkannya dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara wujud dari as-syaja'ah, yakni keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, wa min fawaidis syaja'ah, termasuk di antara faidah-faidah yang dipetik dari sifat pemberani, kata beliau, imtithalu amrillahi wa amri rasulihi wal ittisafu bi awsafi ahli al-basairi min ulil albab, adalah mewujudkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan upaya untuk memiliki sifat dari sifat-sifat ahli al-basair, ya, orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, min ulil albab, dari orang-orang yang berakal. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-anbiya, ya, para nabi, mereka adalah terdepannya dalam contoh-contoh, ya, sifat pemberani. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang nabinya, Nabi Hud, ya, alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada kaum yang disifati dengan sifat-sifat fisik dengan kekuatan yang luar biasa, yakni kaum 'Ad. Ketika mereka mengancam Nabi Hud alaihi salam, maka ancaman dan tantangan mereka dijawab dengan jawaban yang tegas. Bahkan Nabi Hud alaihi salam meminta mereka untuk mewujudkan apa yang mereka ancamkan. Dan sebagian ahlul ilm bahkan menyebutkan bahwa ini salah satu di antara sisi mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan melalui nabinya, Nabi Hud alaihi salam. Bagaimana ini dengan keberaniannya, beliau menantang kaum yang disifati dengan sifat-sifat keperkasaan yang luar biasa. Demikian juga para nabi yang lainnya. Bahkan, ya, yang terdepan dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai sosok pemberani. Namun bagaimana beliau mengisahkan pada kejadian perang Badar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat kepada musuh, dan bahkan pada kondisi yang genting, justru para sahabat berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faidah berikutnya kata beliau, wa min fawaidi dzalik, di antara faidah yang lainnya, annahu bihasabi quwwatil qalbi yunzirullahu alaihi minal ma'unati was-sakinati ma yakunu akbar wasilatin liidrakil matalibi wan najati minal masa'ibi wal mata'ibi. Bahasanya, sesuai dengan kadar kekuatan kalbu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada seorang hambanya sesuai dengan kadar kekuatan kalbu tersebut dari ma'unah, pertolongannya, was-sakinah, dan ketenangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tadi. Di mana dua perkara ini, yaitu pertolongan dan ketenangan yang Allah berikan kepada seorang hamba, ini merupakan sebesar-besar wasilah, sebesar-besar sarana yang akan menyampaikan hamba tadi untuk mendapatkan al-matalib, apa yang dituju olehnya, dan an-najah, keselamatan, minal masa'ib, dari kesulitan-kesulitan, wal mata'ib, dan dari kelelahan-kelelahan. Dan kita dapati yang demikian bagaimana pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, generasi yang dididik langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjuangan yang demikian berat namun dihadapi oleh mereka ya dengan keyakinan hati dan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu melahirkan ketenangan pada diri mereka sampai pun ketika mereka mendapati ancaman, mendengar telah berkumpulnya manusia untuk menyerang mereka. Tidak ada yang keluar dari lisan mereka kecuali ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan yang menjadikan keyakinan mereka dan ketenangan mereka semakin besar dan semakin kuat. Kemudian wa min fawaidihi, di antara faidah-faidah dari sikap sajaah, annahu yatamakkanu sahibuhu min irsyadil khalqi wa naf'ihim ala ikhtilafi tabaqatihim bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bahwa keberanian yang dimiliki olehnya memungkinkan untuk dia memberikan bimbingan kepada manusia dan memberikan manfaat kepada mereka sesuai dengan tingkat-tingkat, yakni keadaan mereka, di mana penyampaian manfaat ini ya disampaikan dengan hikmah dan dengan mau'idhah hasanah, dengan wejangan dan nasihat yang baik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ya keberanian yang terpuji berbeda dengan sikap serampangan yang tidak memilah keadaan-keadaan manusia dengan anggapan bahwa dia menyampaikan kebenaran, namun dia tidak bisa menempatkan ucapan yang benar tersebut pada tempatnya. Sehingga di sini penting ya bahwa sikap keberanian adalah sikap yang tidak lepas dari hikmah, membedakan manusia sesuai dengan pemahaman-pemahaman mereka, menyampaikan kebenaran kepada mereka sesuai dengan kadar dari kemampuan mereka untuk bisa memahami ucapan. Wa ammal jabban, adapun seorang yang memiliki sikap penakut, fa innahu yafutuhu khairun katsir, maka dia akan terluput dari sekian banyak kebaikan. Wa tamna'uhu al-haybatu min barakati ilmihi wa irsyadihi wa nushihi lil ibad. Dengan sifat penakut tersebut menjadikan adanya haibah, ini sifat atau sikap segan, ya, ini akan menghalangi dirinya dari keberkahan ilmunya, ya, dari bimbingannya dan nasihatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang memiliki ilmu, memiliki sekian banyak faedah, namun ketika pada diri orang tadi tidak dimiliki sifat syaja'ah, bahkan pada sebagian orang, ya, sifat penakut ini dikemas, ya, dengan bahasa hikmah, ya, dengan bahasa hikmah, yakni hikmah yang tidak semestinya pada saat dia dituntut untuk berbicara dengan pembicaraan yang benar, justru dia beralasan ini belum waktunya. Dan semua itu tentu harus dibimbing dengan ilmu. Kapan seorang yang menyampaikan suatu kebenaran pada saat yang tepat. Maka ketika sifat jabban atau penakut ini, ya, meliputi seorang, maka dia akan terhalang dari keberkahan ilmu yang dia miliki. Demikian juga dia terhalang dari memberikan bimbingan dan nasihat kepada manusia. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa minha, di antaranya dari sifat atau faidah dari sifat pemberani ini, anna syaja'ata tunji al-'abda min katsirin min asy-syada'id wa tujibu lahu as-sakinata idza marrat an-nawa'ib wal masa'ib fayuqabiluha bima yuhibbu Allah min as-sabri was-sabati wahtisabil ajri. Di antara faedahnya yang lain bahwasanya sifat pemberani ini akan menyelamatkan seorang hamba dari sekian banyak syadaid, kondisi-kondisi yang sulit. Wa tujibu lahu sakinah, dan sifat pemberani ini akan yang menuntut untuk diri hamba tadi memiliki sikap tenang. Idza marrat an-nawaib wal masaib, tatkala terjadi, ya, melewatinya atau menimpanya an-nawaib wal masaib, bencana-bencana dan musibah-musibah. Jadi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian bencana dan musibah, maka sifat pemberani ini akan menjadi penolong dia untuk memiliki sikap tenang di dalam menghadapinya. Fayuqabiluha bima yuhibbu Allah, maka dia pun akan menghadapi bencana-bencana, musibah-musibah yang menimpanya dengan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minas sabri, yakni berupa sifat sabar, menahan diri dari berkeluh kesah dan menunjukkan sikap-sikap yang tidak menerima dengan ketentuan Allah. Wasabati, demikian juga tegar di dalam menghadapinya. Wahtisabil ajri, dan hal yang tidak lupa adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah yang menimpanya tersebut. Ini sifat pemberani akan membimbing pemiliknya dalam menghadapi ujian dan cobaan untuk senantiasa bersabar, tegar dan mengharap pahala. Kata beliau selanjutnya, wa amal jabban, adapun seseorang yang memiliki sifat penakut, fa innahu idza atarathu hadhihi al-umur, apabila menimpanya hal-hal tadi, yakni kesulitan-kesulitan, bencana-bencana, musibah-musibah menimpa seorang yang memiliki sifat penakut, maka kondisinya akan inma'a wa zahula an masalihihi, dia akan menjadi lembek dan akan lupa dari hal-hal yang menjadi kemaslahatan baginya. Bahkan bisa jadi justru yang muncul darinya adalah tingkah dan perbuatan yang justru menjadi mafasid bagi diri orang tadi. Wa tanawwa'at bihi al-afkarud darrah. Dan sifat penakut ini menjadikan ketika datang musibah, ujian dan cobaan, menjadikan muncul pada dirinya pikiran-pikiran yang justru membahayakan. Termasuk diantaranya adalah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amilat ma'ahu al-masa'ibu wa syada'idu 'amaluha al-alim. Sehingga musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan yang menimpa seorang yang memiliki sifat penakut tadi, ini akan memunculkan ya perasaan al-alim, kepedihan ya dengan musibah tersebut. Kemudian wa fawwatathu al-khairati was-thawab al-jisim, dan akan meluputkan dari hamba tadi sekian banyak kebaikan dan pahala yang besar atas musibah tersebut. Ya, sehingga dengan itu melahirkan dia, yakni memunculkan pada diri orang tadi perasaan tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih daripada itu, dia melakukan hal-hal yang terlarang di dalam syariat ketika datang musibah tersebut, baik itu niyahah, meratap, maupun hal-hal yang lain yang tercela di dalam syariat ini. Kata beliau menutup pembahasan tentang sifat syaja'ah ini, wa hadzal khuluqul hamid, dan akhlak yang terpuji ini, yakni sifat pemberani, min jumlatil akhlaqil fadilati allati tatawalladu min hadzal khuluqil jami' wa ha min hadzal khuluqil jami', di mana sifat yang mulia ini termasuk dari sejumlah akhlak-akhlak yang utama yang terlahir dari akhlak yang jami', yang menghimpun, yang akan mewujudkan akhlak pemberani tadi. Wa huwa, yang akhlak tersebut yang menjadi sumber munculnya sifat pemberani, kata beliau adalah as-sabr, yakni sifat sabar. Jadi munculnya keberanian itu, di antara faktor terbesarnya adalah sifat sabar yang dimiliki oleh seorang hamba. Kata beliau, huwal asasul akbaru li kulli khuluqin jamil, di mana kesabaran ini merupakan asas yang terbesar, pondasi yang terbesar bagi setiap akhlak yang indah. Ya, bukan hanya sifat pemberani, akhlak-akhlak yang mulia yang ada dalam syariat ini, asasnya atau pondasinya adalah sifat sabar ini. Demikian pula watanazzuhu min kulli khuluqin radhil, sifat sabar ini pula yang akan membersihkan seorang hamba dari setiap akhlak yang rendah. Apa itu sifat sabar? Kata beliau, wa huwa habsun nafsi ala ma takrahu wa ala khilafi muradiha talaban liridallahi wa thawabihi. Bahwa hakikat sabar adalah menahan jiwa dari hal-hal yang tidak disukainya, dan di dalam menghadapi perkara yang menyelisihi apa yang menjadi tujuannya. Di mana sifat menahan jiwa dalam menghadapi hal-hal yang tidak disukai dan menyelisihi apa yang menjadi tujuannya tersebut adalah dalam rangka untuk mencari talaban liridallah wa thawabihi, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Ini yang membedakan antara seorang yang memang memiliki sifat sabar, sabar yang hakiki sesuai dengan bimbingan syariat, dengan seorang yang menahan amarahnya untuk kemudian suatu saat diluapkan, ditumpahkan. Karena bukan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang dicarinya, namun dia kumpulkan untuk dia tumpahkan pada saat yang lain. Kata beliau selanjutnya, wa idkhulu fihi as-sabru ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wa ala aqdarillahil mu'limah. Di mana masuk dalam cakupan sabar ini adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan ketaatan. Wa an ma'siyatihi, demikian pula sabar di dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepadanya. Wa ala aqdarillahil mu'limah, demikian pula sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan dirinya. Tiga jenis kesabaran di mana seorang hamba tertuntut untuk memilikinya, karena tidak ada satu kondisi yang dihadapi kecuali menuntut salah satunya. Ketika dia berhadapan dengan musibah Allah, ketika dia berhadapan dengan perintah dari Allah, dan ketika dia berhadapan dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi-kondisi ini menuntut untuk dirinya memiliki sifat sabar. Fala tatim hadhihi al-umur ats-tsalasa allati tajma'u ad-din kullahu illa bis-sabr. Maka tidak akan sempurna tiga perkara tersebut, ya, yang agama ini, ya, yang mana tiga perkara tersebut mencakup atau mengumpulkan seluruh perkara agama ini, tidaklah semua ini akan terwujud illa bis-sabr, kecuali dengan sifat sabar. Insyaallah akan datang keterangan berikutnya dari Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang rincian bagaimana sifat-sifat sabar pada tiga jenisnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.